Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwatillah, para penuntut ilmu syar'i, azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian salah satu ilmu yang sangat penting, yaitu ilmu alat, yaitu ilmu nahu dan ilmu sarfi. InsyaAllah malam ini kita lanjutkan pembahasan kita, masih berkisar tentang maudhu al-asma ghairul munsarifah, isim-isim yang tidak boleh bertanwin. Sebagaimana sudah disampaikan pada pertemuan lalu, bahwa isim ada dua macam. Yang pertama isim munsarif, yang kedua isim ghair munsarif. Yaitu pertama isim munsarif ay munawwan, isim yang bertanwin. Yang kedua isim ghair munawwan, isim yang tidak bertanwin. Tidak bertanwin bukan karena faktor adanya alif lam, dan juga bukan faktor karena dia idhafah atau sebagai mudhaf. Kita tahu bahwa kalau ada isim maka alif lam tidak boleh bertanwin. Contohnya ar-rajulu, al-abbasu, ya kan? Karena itu enggak boleh bertanwin karena ada alif lam. Demikian juga kalau dia mudhaf juga enggak boleh bertanwin. Sudah dipelajari. Tapi ini dia tidak boleh bertanwin bukan karena faktor alif lam, dan bukan juga bukan faktor karena idhafah. Akan tetapi karena ada faktor lain. Taib, apa faktornya? Kemarin sudah dijelaskan ada 9 illat atau 9 sebab, 9 faktor, ya. Insya Allah kita akan jelaskan satu persatu, yaitu pembahasan selanjutnya. Nah, yang isim yang tidak boleh bertanwin ini, pertama disebabkan dua faktor, dua illat. Yang kedua disebabkan hanya satu faktor. Ya, saya ulang kembali. Jadi yang pertama, isim disebabkan, isim yang tidak boleh bertanwin dikarenakan dua sebab. Mesti terpenuhi dua sebab ini. Kalau tidak, maka dia tetap dia bertanwin. Kemudian yang kedua, hanya disebabkan satu faktor, satu illat, dia itu sudah cukup menyebabkan isim tersebut tidak bertanwin. Itulah pembahasannya. Baik, kita masuk kepada yang pertama. Isim yang tidak boleh bertanwin disebabkan dua faktor, ini terbagi kepada dua macam. Atau ada dua isim. Al-ismu ghairul munsarif. Ya. Li'il li'illataini, dikarenakan dua illat. Au lisababaini, li sababaini, sababaini. Iya, dua sebab. Taib, ini terbagi kepada ada dua isim namanya. Ada dua isim. Yang pertama, al-alam. Isim alam. Yang kedua, al-wasfu. Ya. Jadi ada isim alam, ada yang kedua al-wasfu, yaitu kata sifat. Jadi ada isim alam yang tidak boleh bertanwin. Ada al-wasfu, kata sifat, yang tidak boleh bertanwin. Sebabnya illatain, dikarenakan dua illat. Sebagiannya sudah kita jelaskan. Apa di antaranya? Yaitu apa? Isim alam yang tidak boleh bertanwin. Illat pertamanya al-alamiyah, karena keisim alam itu sendiri. Jadi faktor keisim alam sini adalah sebagai illat, sebagai faktor. Nah, ditambah illat yang kedua, ini illat pertama, yaitu apa? Yaitu ziyadah kemarin, ziyadah alif apa? Iya, ziyadah alif wa nun. Nah, jadi ada isim alam. Apa isim alam? Ma summiya bihi syakhs, yaitu apa? Nama orang. Atau ma summiya bihi syai, itu nama bagi sesuatu. Sesuatu maksud yang bukan orang atau yang bukan berakal. Contohnya nama bulan, nama kota, nama negara. Nah, itu dikatakan apa? Ada namanya kan? Ada namanya. Contoh Madinah. Madinah kan kota. Zamannya mudun. Nah, kota, setiap kota ada namanya. Seperti Jakarta. Jakarta itu nama. Nah, Jakarta nama dari kota, salah satu kota di Indonesia. Bahkan asimah. Nama kota, ibu kota apa? Negara Indonesia. Namanya Jakarta. Medan. Itu nama kota. Yang ada di mana? Sumatera Utara. Terus, kamu Surabaya. Nama kan? Nah, ini kata isim alam. Nah, kalau orang, antum mas muka. Ibrahim. Nah, insan bukan nama. Itu isim jenis. Jenis makhluk Allah ciptakan namanya manusia. Tapi manusia punya nama. Ibrahim, Muhammad, Ali, dan seterusnya. Iya kan? Nah, Abu Luqman. Saya Mas'ud. Itu nama, isim. Kalau Abu Luqman itu kunyah ya. Iya. Nah ini, jadi faktor pertama alamiah ke isim alamnya, nah, itu sebagai faktornya. Ini faktor pertama. Yang kedua, ziyadah alifun nun. Ini faktor pertama, ini faktor yang kedua. Ilat pertama. Apa contohnya? Nahu. Osman. Pertanyaan, dari mana kita tahu alif lam itu tam zaidatan ya Ustaz? Kembali ke? Kembali ke mana? Kamus, bukan ke laptop. Kembali ke kamus. Bisa juga laptop. Kalau ada Maktabah Syamilah, di situ ada kamus, mu'jam. Ya. Saya sudah canggih ya. Nah, Utsman, asal Asuma, itu asal kata. Ini dijadikan nama orang berasal dari kata Ain, Sin, Sa, dan Mim, Asuma. Nah, berarti ini adalah Zaidatan. Maka tidak boleh bertanwin. Utsman. Nah, nama orang. Baik, nama bulan. Ramadan. Nah, sebentar lagi insyaallah Ramadan akan tiba. Ramadan. Asal kata ramim, ramad. Ramad itu panas. Nah, berarti apa? Dari kata ramad dibuat nama bulan. Tapi tambah alif dan nun. Ramadan. Maka ini tidak boleh bertanwin. Karena ini isim alam, nama manusia. Ini isim alam, nama bulan. Ada lagi Sya'ban ya. Sya'ban, nama bulan juga. Sya'ban. Nah. Sya'ban asal Sya'shin Ain Ba. Pada Sya'ab. Nah, amana Sya'bun? Bangsa. Su'uban, jaman Su'ub. Su'uban wa qabailah. Nah, berarti apa? Dari kata Sya'ab dibikin nama bulan. Dibuat nama bulan. Tapi ziyadah alif nun. Maka namanya Sya'ban. Tidak boleh bertanwin. Nah, begitulah semua isim alam. Baik nama orang atau bukan nama orang. Terus yang kedua. Alamiah juga. Faktornya. Alamiah kemudian wazan. Wazan fi'il. Arti wazan fi'il, pola fi'il. Baik fi'il madhi atau fi'il mudhari. Apa pola fi'il madhi? Bisa polanya fa'ala atau af'ala. Ya kan? Af'ala. Dan yaf'alu mudhari'nya. Nah. Atau yuf'ilu. Itu wazan pola fi'il. Nah, apa contohnya? Nama orang yang sering kita sebut. Ahmad. Ya kan? Nggak pernah kita dengar orang baca Ahmadun. Kecuali kalau nggak tahu bahasa Arab. Ahmadu. Ini enggak boleh bertanwin. Kenapa? Ini pola fi'il madhi timbangan af'ala ahmada. Atau bisa juga pola fi'il mudhari untuk arti saya. Hamida yahmadu. Kalau saya ahmadu. Saya memuji. Terserah. Mau masuk pola fi'il madhi juga boleh. Fi'il mudhari juga boleh. Nah, kenapa enggak boleh bertanwin? Karena fi'il tidak ada bertanwin. Fi'il enggak ada bertanwin. Yang tanwin itu isim. Oleh itu, karena ini isim alam, dia polanya fi'il, maka tidak boleh bertanwin. Sebagaimana fi'il tidak boleh bertanwin. Apa contoh lagi? Yazid. Yazid bin Muawiyah. Anak sahabat Nabi. Yazid bin Muawiyah. Yazidu. Enggak ada Yazidun. Kenapa? Yazid ini adalah pola fi'il mudhari. Zada Yazidu. Awalnya ya. Ya kan? Yazidu. Maka tidak boleh bertanwin. Baik. Apa lagi? Contoh lagi? Mungkin ada nama orang Yashkur. Mas muka Yashkur. Kalau namanya Yashkur, ya. Bisa saja kan nama orang si Yashkur. Yashkur. Berarti tidak boleh bertanwin. Tidak bisa Yashkurun. Yashkuru. Karena ini wala fi'il mudhari. Syakara Yashkur. Yahya. Yahya. Ini nama Nabi ya. Yahya. Ini pola fi'il mudhari. Haya Yahya. Haya hidup. Yahya. Ini mudhari'nya. Haya Yahya. Nah, cuma di sini dhammahnya di akhirnya tidak bisa didhammahkan. Kenapa? Karena berakhiran huruf apa? Alif. Nah, tapi tetap enggak boleh bertanwin. Namanya apa? Nanti akan bisa terlihat ketika dia jar. Bagaimana i'rabnya? Umpamanya iltaqaitu bi Yahya. Iltaqaitu bi Yahya. Iltaqaitu bi Yahya. Apa artinya? Saya bertemu dengan Yahya. Bi huruf jar. Saya ambil isim maksur lainnya. Iltaqaitu bi Mustafa. Ya kan? Iltaqaitu bi Mustafa. Coba i'rab nih. Beda atau tidak? Secara zahir enggak ada bedanya. Ya kan? Karena tidak bisa diharakatkan. Ini majrur, ini juga majrur dengan ba. Tanda jar ini apa? Juga muqaddarah. Di sini muqaddarah. Cuma muqaddarahnya apa? Apakah ini kasrah? Ini kasrah atau ini alif atau juga ini alif sama? Nah, di sinilah kalau secara zahir enggak bisa lihat walaupun antum pakai kacamata tebal. Enggak bakal bisa lihat itu. Kenapa? Karena akhirnya alif. Nah, akan bisa lihat kalau dia punya ilmu. Nah, bagaimana i'rab ini? Ini dulu. Ini apa? Ini kasrah muqaddarah. Mustafa ismun majrurun bil ba wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun. Kasrah muqaddarah ala al-alif. Al-man muqaddarah ditetapkan, ditakdirkan di situ ada kasrah di alif. Nah, mana amin zuhuriha? Terhalang menampakkannya kasrah ini. Kenapa? At-ta'adzur, uzur. Arti uzur? Enggak mungkin. Ibaratkan orang tua, uzur enggak bisa bangun. Bangun lagi. Hanya bisa terbaring. Nah, ini kata uzur istilahnya. Lita'adzur. Kalau ada istilah asiqal. Asiqal itu berat. Arti masih bisa dinampakkan, tapi berat. Itu nanti masuk ada isim apa? Isim mankus ya, yang sudah kita pelajari. Nah, ini apa? Kenapa? Li'annahu isim. Isim apa? Isim maksur. Nah, sekarang coba ini. Kalau tiga kasrah muqaddar, kali bagaimana? Yahya ismun majrurun bil ba wa alamatu jarhi bukan kasrah, fathah. Fathah muqaddarah alal alif. Nah, kenapa fathah? Li'annahu ismun ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ala wazan fi'il, pola fi'il ini. Isim alam alamiah kemudian wazan fi'il Yahya. Nah, di sini beda. Walaupun sama-sama, jadi kata isim maksur. Ini sama isim maksur juga. Isim maksur. Tapi ini apa? Beda hukum. Ini ghair munsharif, hukumnya. Yang ini munsharif hukumnya. Ini hukumnya apa? Ghair munsharif. Di mana tanda jarnya fathah. Yang ini munsharif, tanda jarnya kasrah. Ibaratkan isim bertanwin. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ya kan? Kalau ini, Ahmadu, Ahmad. Ada Ahmadi? Enggak ada. Demikian juga ini. Yahya. Ibaratkan Ahmadu Ahmada, tidak ada Ahmadi. Demikian juga di sini. Yahya tidak ada kasrah, yang ada cuma dhammah dan fathah. Cuma dhammah dan fathah itu apa? Muqaddarah. Ditakdirkan di sini. Nah, itulah membedakan antara ini. Nah, kalau diperhatikan secara lain, tidak bisa dibedakan itu. Karena sama-sama isim maksur kan, di akhir alif. Beda takdir sini. Baik. Apalagi? Nanti baru kita baca. Biar jelaskan dulu, biar enak bacanya. Tidak bingung. Baik. Terus selanjutnya. Al-alamiyah. Tambah, inilah pertama. Tambah. At-ta'nis. Ta'nis. Arti ta'nis, mu'annas. Nah, isim alam, ditambah dia, ada mu'annasnya. Baik. Mu'annasnya, apakah ada di pada lafaznya ada tanda mu'annas? Tolong sebutkan, tanda mu'annas apa? Ta marbutah. Baik. Kita hapus dulu ya. Ini belum masuk di sini. Baik, apa contohnya? Fatimah. Isim alam itu bukan? Isim alam, nama orang. Nah, bintu Rasulullah, Fatimah. Enggak boleh bertanwin. Fatimatu atau Fatimata. Cuma dua harakat, tu dan ta. Tidak ada Fatimati. Nah, peti mati ada. Ya kan? Fatimatu, Fatimata. Nah, biar enggak terlalu tegang antum. Taib. Fatimah tu Fatimah. Aisyah tu Aisyata. Apa lagi? Ruqayyah tu Ruqayyata. Ini ada tamarbutah. Salah? Taib. Apa lagi tanda mu'annas lagi? Nama perempuan, nama laki-laki? Masuk? Masuk. Talhah. Nah, kata ini nama perempuan. Sekalipun nama laki-laki. Si Talha. Talha. Nggak boleh juga bertanwin. Kenapa? Isim alam ada faktornya. Karena ada ta marbutah. Berarti lafaznya mu'annas. Ini namanya apa? Ini namanya mu'annas lafzi. Oh, ini mu'annas hakiki. Kenapa mu'annas hakiki? Karena dia bisa melahirkan. Bisa beranak, kan? Ini bahasa Melayu sana beranak. Ini bisa beranak. Kalau ini, nggak bisa beranak ini. Sampai kiamat gak bisa beranak. Ini laki-laki. Tapi lafaznya sama. Mu'annas. Namanya mu'annas lafzi. Lafaznya mu'annas. Pokoknya kalau nama laki-laki yang ada tamruto, digolongkan lafaznya mu'annas. Talha. Usamah. Nah, Usamatu. Apa lagi? Mu'awiyatu. Hamzatu. Fama Rasulullah Hamzah. Hamzatu. Apa lagi? Maisaratu. Pendamping Rasul budak kan? Pendamping Rasulullah, Maisarah. Itu bukan nama perempuan. Tapi di Indonesia perempuan tuh. Maisarah. Maisarah tuh. Nah, ini ada tanda ta'nis. Apa tanda ta'nis lagi? Nah, alif dan hamzah. Alif dan hamzah di akhir. Namanya alif mamdudah. Asma'. Ini asma'u. Nah, ini nama kecuali kalau dia jamak daripada isim. Isim jamak asma'un itu bertanwin. Kalau ini nama orang. Nah, ini nama orang, nama wanita, maka enggak boleh bertanwin asma'u. Enggak boleh bertanwin. Ada hamzah dan alif. Apa lagi? Hah? Nama orang. Nama asma'. Baik. Tanda lagi alif maksurah. Alif maksurah yang merupakan alif zaidah tambahan. Alif bengkok ya. Namanya maksurah. Nah, qasir. Itu apa? Salma. Salma. Ini alif itu zaidah, bukan asli. Asalnya salimah. Asalnya sin lam mim. Itu asalnya. Nah. Lalu dari kata sin lam mim dijadikan nama wanita tapi tambah alif. Namanya alif maksurah. Jadi Salma. Nah, cuma masalahnya di sini apa? dhammahnya yang tidak bertanwin, tanwin tidak bisa dilihat. Karena ini apa? Isim maksur. Sama seperti Yahya. Itu saja. Nah, nanti ketika jarnya, dia fathah. Tidak bisa seperti Mustafa. Mustafa itu bukan apa? Bukan alif apa? Alif maksur. Apa? Bukan alif zaidah Mustafa. Dan juga bukan nama wanita. Salma. Terus, kemudian nama wanita juga sekalipun tidak ada tanda mu'annas. Akan tapi namanya, nama wanita. Nah, ini namanya mu'annas lafzi. Atau mu'annas maknawi. Seperti apa? Zainab. Zainab. Gak boleh bertanwin. Tiga huruf. Lebih tiga huruf. Nama wanita lebih tiga huruf. Tidak boleh bertanwin. Kalau tiga huruf sakinul wasat, dia boleh, boleh tidak. Hindun atau Hindu. Boleh bertanwin, boleh tidak. Kenapa? Karena dia tiga huruf. Ha, nun, dal. Kemudian tengah-tengahnya sukun. Dia boleh bertanwin, boleh tidak. Ini khusus untuk nama wanita. Tapi kalau nama laki-laki, dia bertanwin. Nuhun, Lutun. Nah, tiga huruf kan? Sakinul wasat. Nuhun, Lutun. Baik. Apa lagi? Su'ad. Ini nama wanita. Su'ad. Tak boleh bertanwin. Sekalipun tidak ada tanda mu'anas ini. Tidak ada tamruta, tidak ada alif maksura, tidak ada alif mamduda, alif serta hamzah akhirnya. Nah, karena ini nama wanita, tidak boleh bertanwin. Zainabu, Su'adu. Ya, dan lain sebagainya. Nah, ini alamiah yang kedua, ta'nis mu'annas. Terus selanjutnya. Kita naik ke atas ya. Hapus dulu. Baik. Kemudian alamiah wa udul. Al-udul adalah perpalingan dari satu bentuk kata kepada bentuk kata lain. Polanya fu'al, ala wazan fu'al. Ala wazan fu'al, itu polanya. Apa contohnya? Umar, Umaru. Nah, Umaru asal kata amir. Ati amara ya'muru amir, yang memakmurkan, amir. Maka kata ta'mir masjid kan? Nah, ya'muru masajidallah. Memakmurkan masjid. Bagaimana cara memakmur masjid? Jadikan tempat ibadah, tempat kajian, dan seterusnya. Jadi Umar, asalnya Amir, diubah pola menjadi Fu'al, Umar. Begitu kata ahli bahasa. Ya, kita hanya bisa ngikut. Karena mereka lebih tahu. Kemudian, apa lagi? Zufar. Ini ya, Zufar. Zufar asalnya Zafir. Zafir itu qawi. Jadi Zufar itu mana? Qawi, yang sangat kuat. Nah, ini termasuk apa? Isim alam. Kenapa? Karena dia ini adalah nama kuda. Termasuk salah satu nama kuda, Zufar. Itu Al-Jawad. Nama kuda yang bagus, yang kuat, yang cepat berapa? Yang cepat berlari dan tahan dalam perjalanan dikatakan Jawad. Farasun Jawad. Nah, juga Zufar. Zufar pada Zafir. Zafir itu adalah Qawi. Yang sangat tangguh, suja' juga ada makna. Asal maknanya Qawi, suja'. Karena dia bisa membawa beban-beban yang begitu berat. Ya, kuda. Maka itu kan Zufar. Asalnya Zafir. Kemudian apa lagi? Zuhal. Nah, akan kita jumpai dalam kitab-kitab Nuh. Tidak, itu tidak boleh bertanwin. Zuhal. Asal Zahil. Zahil katanya adalah salah satu nama bintang, kaukab, yang dekat dengan matahari. Enggak tahu istilah ini bahasa Indonesia apa itu. Nah, apa salah satu isim kaukab min kawakib. Qariba min syams, dekat daripada matahari. Taib yang jelas nama bintang. Zuhal. Apa bintang Leo ya? Enggak tahu. Pasturnus apa itu? Yang jelas ini nama bintang. Ya. Baik. Nah ini asalnya zahil. Itu asal kata. Zahil. Kalau zahilun itu bertanwin. Karena isim fa'il. Zahil. Amirun. Zafirun. Nah ketika dia menjadi isim alam. Kalau zahil itu bukan isim alam. Itu isim apa? Kata sifat. Isim fa'il. Amir. Yang memakmurkan tadi. Zafir. Qawi yang kuat. Zahil. Nah itu mungkin bisa lihat kamus ya. Ini ya. Nah ini yang jelas berubah jadi fu'al dan ini jadi isim alam, ini nama manusia, ini nama hewan, ini apa nama kuda, ini apa? Nama bintang. Maka tidak boleh bertanwin. Ya. Dan ini tidak terlalu banyak ya. Mudar. Juga semuanya. Mudar. Nah, mudar pada madarah, mudarat ya. Nah, itu kan nama nama suku dah. Ya, suku. Mudar ya. Nah, mudar sama fu'al, mudar. Tidak boleh mudarun, mudaru dan mudarah. Iya. Nah. Iya, mudar. Terus selanjutnya. Alamiah, antum hitung ya, udah berapa itu? Wahid, isnan, salasa, arba'ah. Nah, ini khamsa. Lima. Kemudian alamiah, kemudian tarkib. Ah? Oh, ujma dulu boleh. Tarkib juga boleh, mana aja, terserah aja. Iya, tarkib al-masji. Tarkib al-masji. Nah, mas. Baik, tarkib alamiah, faktor pertama. Yang kedua, tarkib masjid. Ati tarkib. Rakaba yurakibu. Itu menyusun. Ya kan? Merangkai. Itu tarkib. Kalau komputer apa? Dirakit. Nah, dirakit. Jadi tarkib itu kadu, apa? Dua kata. Dua kata dirangkai. Menjadi satu kata. Nah, tarkib ini ada namanya tarkib idhafi. Kan? Mudhaf idhafi itu terkenal lah. Abdullah. Ya kan? Abdurrahman, Rasulullah, itu tarkib idhafi. Penggabungan dua sukata, tapi itu bisa dipisah. Itu tarkib idhafi. Nah, yang ini adalah tarkib apa? Tarkib masji. Daripada mazaja. Arti mazaja, ikhtalta, bercampur. Berarti dia dua asal dua kata sudah bercampur, enggak bisa dipisah. Sudah menjadi, ibaratkan sudah melebur. Nah, namanya tarkib masji. Nah, mereka mengatakan apa contoh kata mereka? Ba'labak. Nah, ini. Ba'la. Ba'. Iya. Ba'labakku. Ba'labak. Ba'la. Allah Akbar. Iya. Ba'labak, ini nama tempat. Nama tempat. Ba'labak, asal ba'al. Asal ba'al, ba'al itu kan jantan. Bik. Yeah. Jadi mengatakan ini berasal dua kata, tapi sudah menjadi belebur, maka tulis pun menyatu. Ba'labakku, tidak bisa dipisah. Ini sudah menjadi nama. Nama tempat. A berasal dari dua kata. Nah, ba'labak, maka tidak boleh bertanwin. Ba'labakku, atau ba'labakka. Ketika marfu, ba'labakku. Ketika mansub dan jar, ba'labakka. Ahmadu, ahmada. Tidak ada ahmadi. Demikian juga tidak ada ba'labakki. Nah. Dan juga, ahli luar mengatakan contoh adalah, hadramaut. Hadramautu mauta. Ini sudah jadi satu kata. Hadramut. Mungkin asal hadir dengan maut, maut mati mungkin. Ya, ini juga nama nama daerah. Nah, Hadramaut. Enggak asal di mana ini? Yaman ya, Hadramaut. Nah, ini nama daerah Hadramaut. Ma Hadramautu mauta, tidak ada mauti. Cuma dua harakat, tidak boleh bertanwin. Nah, ini katakan tarkib masji. Kita enggak bisa bikin sendiri. Enggak bisa bikin Soeharto, kan? Hah, Sunanto. Nah, asal apa? Asal su dengan to. Nggak bisa. itu ada bahasa mereka. Ya. Adalah ahli bahasa, ahli lughah. Ya, siapa ahli lughah? Kalau bahasa Arab adalah orang Arab, itu ahlinya. Ya, kalau kita ahlinya ahli bahasa Indonesia. Iya. Baik, jadi enggak bisa kita ngarang-ngarang. Terus terakhir. Enggak apa-apa, berarti ke 6 ya? 6. Atau ke 5? 6 ya? Ke 6. Baik, faktor ke 6 alamiyah dan al-ujmah ajam. Arti ujmah ajam, bahasa ajam. Berarti apa? Bukan berasal dari bahasa Arab. Nah, semua nama nabi dan anbiya yang 25 itu semuanya tidak bertanwin kecuali 6. Muhammadun, Syuaibun, apa? Nuhun, Lutun, apa lagi? Salihun, Hudun. Ya betul. Ahsan. Barakallahu fik. Ya. 6. Jadi ulang kembali. Muhammadun, Syuaibun, Lutun, Nuhun, Hudun. Tadi pasirin 6. Salihun. Ahsanta. Masya Allah. Abu Luqman ini luar biasa nih. Itu 6. Selainnya apa? Selainnya tidak boleh bertanwin. Tidak boleh bertanwin. Nah, tidak boleh bertanwin. Apa faktornya? Alamiyah. Alamiyah. Yang kedua ada ajam. Yang juga ada wazan fi'il. Seperti Yahya. Ya. Yahya. Maka Musa, Isa itu daripada bahasa apa? Bukan berasal bahasa Arab. Ajam. Ya, lughah ajam. Mungkin bahasa Syriani dan atau semacamnya. Karena rata-rata para nabi apa bukan dari Arab ya. Rata-rata dari Bani apa? Bani Israel ya. Taib. Nah, ini dia faktornya. Berarti ada 6 ya. Inilah yang tidak bertanwin. Berarti selain ini bertanwin. Selain ini bertanwin. Taib. Itu baru yang pertama ya. Alam, mari kita lihat di sini ya. Taib. Silakan baca. Ya. Tafadhal. Okay. Luqman. Iya. Jazakallahu khairan Ustaz atas pengulangan yang Masya Allah dengan pengulangan ini jadi semakin paham ya Ustaz. Iya, insyaallah. Insyaallah. Dan baik para pemirsa dan pendengar, sahabat Toja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi untuk membaca jenis berikutnya ini. Silakan diputar nomor telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana? Umabdillah Solo. Ummu Abdillah. Naam. Oh, naam. Tafadhal. Tafadhal. Naam, ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal ya um. Iqra min awal min ad-dars. Tasi. Baik, labas. Baik. Labas min awal. Ad-dars at-tasi' wal 20. Ad-dars at-tasi' wal 20. Tarikata khamis asaro. Naam. Al-Asma'ul Wairu Musarifati. Naam. Ta'riful ismil ladzi la yusarifu. Al-ismul ladzi la yusarifu wal-ismil ladzi. Wal-ismul ladzi la yajuzu tanwinuhu la li'ilalin. Ilal jama' bin illah. Li'ilalin tis'in. Li'ilali tasim. Bahaya. Li'ilali. Li'ilalin. Li'ilali. Tis'in. Tis'in. Bahaya. Awalan ajamu. Salian. Wajinu fi'li. Iya. Halisan. Al-adlu. Al-adlu. Naam. Audlu Abian Ata'anisu Onisan Ata'arifu Sadisan Ata'arifu Maji Nam Sabian Al-Arifu Wanunu Wajai Datani Naminan Al-Ujmatu Al-Ujmah Al-Ujmatu Asian Asifatu Ya saya mau qaul syairi. Qulna qaulun nazim. Itu lebih tepat ya, lebih bagus qaulun nazim. Qaul syair, qaulu saya mau qaul syair Ustaz. Qaulun nazimi. An-nazimi, an-nazimi yang merangkai kata dengan bentuk bait. Kalau syair itu pujangga. Qaulun nadirin. An-nazim ya. Qaulun nadirin. Ijma' wa zin. Bayin adilan alif di ma'rifatin topik bayit ujmatan berwasfa kod kumula. Kod kamula. Kod kamula. Naam. Bahwa lawan, bahwa lawanu. Al-laul awalu. Maya kunu ilata ini bahwa ismani. Taib terjemihah, terjemahkan dari awal. Definisi isim yang tidak tertarin, Ustaz. Iya. Isim yang tidak tertarin, dia isim, isim yang tidak boleh ditarin karena ta'riful ismi atau ta'rif definisi. Definisi, naam. Definisi isim la, isim ladzi la sharif. Iya. Definisi isim yang tidak boleh ditarin. Iya. Isim yang tidak ditarin, dia isim yang tidak boleh ditanwin karena titik sembilan, karena ada sembilan sebab-sebab. Ya iya. Sembilan sebab ya, li'ila dan tes'in. Dikarenakan sembilan sebab. Sembilan sebab. Iya, yaitu? Yaitu jam, jam, ajam ujama. Jama, iya. Bayan fi'il. Ati wazan fi'il. Bayan fi'af'a. Pola fi'il. Wazan fi'il atau timbangan atau pola fi'il. Pola fi'il. Ya. Adli. Al-udl. Al-udl. Al-udl itu. Udl itu apa? Perubahan dari satu bentuk kepada bentuk lain. Itu udl. Perubahan. Ya. At-ta'lifu. At-ta'lifu. Mu'annas. Mu'annas. At-ta'lifu. Ma'rifah. Harus at-ta'lifu. Ma'rifah ini adalah alam. Ya. Karena alam, alam itu ma'rifah. Alam isim alam. Iya. Atar kita majji. Atar kita majji itu pasak. Tarkib masji adalah isim yang tersusun dari dua kata yang sudah isim dilebur. Dua kata. Ya, enggak bisa kita menerjemahkan hanya satu kata. Nah, kita apa? Bahasa kita sangat kurang. Saya kalimat ya, Ustaz. Iya, kurang bahasa Indonesia. Iya. Al-alif. Al-alif dan nun dan zaidatan. Dua tambahan. Nah, alif dan nun tambahan. Tambahan. Ya, ajmat. Ujmah, ajam. Ya, ujmat ajam. Ya, ujmat itu ajam. Ya, sifat itu. Ajam arti apa? Bukan is, isim. Bukan Arab. Arab. Sifat. Kata sifat. Bukan enam. Bukan selain Arab. Asifat itu sifat. Ya. Yajma'uha dan dikumpulkan dalam ya, dikumpulkan oleh perkataan nazim yang merangkai, yang terangkai. Iya. Ijma', ijma' itu iya, ijma' jama' jama' yajin yajan wazan fi'il ajlan udul at yajan timbangan sat ya udul wazan tadi kan wazin adi wazan iya. Timbangan fi'il atau wazan fi'il. Adilan udul. Adilan udul. Iya. Anis mu'annas. Mu'annas di ma'rifatin. Ma'rifah adalah isim alam. Alam, isim alam. Rakib. Iya, rakib terkib. Itu terkib masji. Rakib masji. Wazid. Wazid ziyada alif wa nun. Wazid. Tambah alif nun. Iya. Wazid ay ziyada alif wa nun. Ujmah Ujmah Ajam Ajam Walwasfa sifat Walwasfa kata sifat. Wasaf kata sifat. Kata sifat. Kod kumula. Kamula. Lesa kumula. Kulnahda kamula. Kod kamula itu apa? Sempurna. Sempurna. Iya. Arti sempurna ilatnya. Itulah ilatnya. Ada sembilan. Taib. Ahsan. Barakallah fiqh. Baik, barulah Ustaz, ya Allah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ya. Penelpon pertama Ustaz. Kita jadi, lanjutkan penelpon ya, berikutnya. Ini apa, kembali sedikit ya. Ijma' wazin adil anis bima itu sengaja dibuat, dirangkai supaya mudah untuk mengingat. Dan itu ada apa, ada nada-nadanya. Ya, kadang-kadang dilagukan, di apa ya, dinadakan supaya apa, mudah untuk dihafal. Begitulah para ulama dulu. Nah, baik. Bisa kita angkat telepon yang berikutnya, Ustaz? Iya, tafadhol. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Dan untuk berikutnya kami masih mengundang Anda para sahabat Roja di nomor 0218236543. Kita angkat telepon yang kedua. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Ibu? Ummu Aisyah di Madiun. Baik, silakan Ummu Aisyah. Oh, qadarullah, qadarullah. Tampaknya terputus. Silakan Ummu Aisyah di Madiun bisa dicoba kembali diputar nomor 0218236543. Semoga tersambung kembali. Iya, insyaallah. Baik, kami persilakan penelpon yang kedua. Iya. Mohon maaf, mohon dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Iya, kami persilakan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana? Dari Abu Yusuf di Indramayu. Baik, silakan Abu Yusuf di Indramayu. Ahlan wa sahlan ya, Abu Yusuf. Ahlan bika ya Ustaz. Tafadhal. Wa huwa naw'an, iqra min huna. Wa huwa naw'ani. Wasil. Wa huwa naw'anu. Naw'ani bukan naw'anu. Oh. وهو نوعان نعم تلعفن وهو نوعان النوع الأول أول ما يكون لعلتين وهو قسمان وهو قسمان أولا الألمية مع زيادة الألف والنوني نهو عثمان ورمضان وشعبان ترجمahkan dan dia ada dua macam. Dia mana ini? Huwa kembali ke mana? Huwa kembali ke isim ghairi mansurif. Nah, kalau gitu apa? Terjemahkan aja langsung. Jadi isim ghairi munsharif ada dua macam. Isim karena itu biasa karena kata benda ya, disebutkan macam. Bendanya. Kalau dia itu macam biasa untuk pertama, orang ya. Iya. Macam pertama mayakunu li ilatain. Apabila isim itu mempunyai dua ilat. Iya. Dan dia ada dua macam. Awalan al-alamiyatu ma ziyadat til alifi wan nuni. Iya. Yang pertama isim alam dengan alif dan nun sebagai penambahan alif dan nun. Iya. Contohnya Utsman wa Ramadana wa Sya'bana. Iya. Nah, ini hanya sebagai contoh ya. Iya. Nanti bisa lihat lagi di kitab-kitab lain ya. Ma wajanil fi'li. Iya. Nahwu ahmada wa akmala wa yazidu wa yazida wa yashkura. Iya. Nah, isim alan dengan wajan fi'il. Iya. Contoh ahmadu ahmada wa akmala wa yazidu yazida wa yashkura. Iya, jadi ahmad ini pola fi'il madhi atau pola fi'il mudhari daripada hamida yahmadu. Ahmadu saya. Jadi akmala ini pola fi'il madhi wazan af'ala. Ya, akmala menyempurnakan ya. Naam. Iya, kalau Yazid pola fi'il apa? Mudhari. Awalnya ya yashkur ala pola fi'il mudhari. Iya. Dan lain sebagainya. Iya. Terus al-alamiyatu ma ta'nisi. Nahwu Aisyata wa Hamzatu wa Salma. Hamzata wa Salma wa Makkata. Isim alam dengan jenis perempuan. Naam, ta'nis mu'annas. Mu'annas, dengan jenis mu'annas. Contoh, Aisyata, Hamzata, Salma, wa Zainaba, wa Makata. Baik, Aisyata, itu isim mu'annas ya. Apa tandanya? Ta' marbutah. Ta' marbutah, dari sisi lafaz ya. Hamzah? Hamzah ta' marbutah. Ta' marbutah, sekalipun nama laki-laki. Naam, dan. Baik, Salma? Salma ya, dengan alif maksura. Alif maksura ya, alif bengkok, alif maksura. Iya, itu zaidah tambah daripada Salima. Zainab? Zainab nama perempuan. Perempuan, kena lebih daripada 3 huruf. Iya. Kemudian Makkah? Makkah nama kota. Tempat Makkah kota. Al-Mukarramah. Karena ada ta marbutah juga tidak boleh bertanwin. Baik, terus sedikit lagi. Zid wa in kana ismu muannas wa in kana ismu muannas tsalisata. Salasata ahrufin. Salasata ahrufin sakinal wasati. Sakinal wasati wa yajuzu. Yajuzu. Yajuz. Yajuzu. Dan ini jawab daripada yajuzu. Yajuzu. Yajuzu. Yajuzu. Sarfuhu wa adamu. Sarfihi nahu ya. Hindin aw hinda. Iya. Wa da'din aw da'da. Dan jika isim mu'anas itu mempunyai isim mu'anas itu mempunyai 2 huruf, ya. Dan di tengahnya dia itu bersukun, maka dia boleh ditanwin. Iya. Contohnya Hindi, Hindin atau Hinda. Iya. Da'din atau Da'da. Baik. Saya ulang kembali. Wa in kana al-ismul mu'anas salasata ahrufin sakin al-wasat yajuz. Tolong ya, diperbaiki, itu waw tidak ada. Ya juz. Kena jab in, itu majzum. Kena jabnya fi'il mudhari. Ya. Itulah, kadang-kadang ada juga salah. Ya, ya juz. Tolong diperbaiki. Wawnya dibuang, kena zainya sukun. Kenapa dibuang wawnya? Kena tiqa'u sakinen, bertemu 2 sukun yang sering kita ungkapkan. Kenapa disukunkan? Kena jab syarat. Jab syarat jika fil mudhari itu majzum. Yajuz sarfu. Alhamdulillah. Baik. Jadi jika nama wanita 3 huruf di tengahnya baris sukun, ini wanita ya, boleh bertanwin sarfu ay tanwin, boleh bertanwin wa adamu sarfi ay adamu tanwini. Boleh bertanwin, boleh tidak bertanwin. Hindun au hindu. Da'dun au da'dun. Da'dun ini nama wanita, nama qadim, ismu qadim, nama wanita. Da'dun wa da'du. 3 huruf. Hindun au hindu. Da'dun au da'du. Ini nama wanita. Iya. Yeah. Kalau nama laki-laki bertanwin. Lutun, Nuhun. Nah. Lutun, Nuhun, Hudun. Itu munawwan. Nama laki-laki. Baik, ahsan tu, barakallahu fik. Barakallahu, syukran ya Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penelpon kedua dari Indramayu nih Ustaz. Oh iya. Masih lidah Sunda Ustaz. Baik, kita angkat mungkin penelpon yang ketiga Ustaz. Ya, silakan. Tafadhol, penelpon ketiga di 021-823-6543. Silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Umidah di Pacitan Ustaz. Iya. Baik, silakan. Nah, untuk putri ya. Nah. Wasili, lanjutkan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-alamiyatu ma'al uduli. Nahwu Umara wa Zuhala wa Zafira. Zufar. Zufara, laysa Zafira. Zufar. Zufaro. Nah. Asriha Amirun Jahilun Jafirun. Iya. Jadi polanya adalah fu'al ya, itu polanya. Bukan nah. Pola lain. Polanya fu'al. Nah. Iya, tidak ada pola lain. Polanya cuma fu'al, itu polanya. Umar, Zuhal, Zufar. Nah. Polanya sama. Asalnya Amir, Zahil dan Zafir. Kalau Amir itu bertanwin karena dia isim fa'il. Pola isim fa'il itu bertanwin. Zahil, Zafir itu pola isim fa'il, maka dia bertanwin. Nah, kemudian berubah pola menjadi Umar, pola fu'ad, maka tidak boleh bertanwin karena ketiga-tiga ini adalah isim alam, nama orang dan nama tadi apa? Nama bintang, nama kuda, iya. Baik. Terus? Diterjemah atau tidak, Ustaz? Apanya? Diterjemahkan apa tidak? Silakan. Nah, isim alam dengan perubahan bentuk. Gitu, iya. Contohnya, Umar, Umaro, Zuhala, dan Zufaro. Asluha Amirun, Jahilun, Jafirun. Iya. Aslinya adalah Amirun, Jahilun, Jafirun. Al-alamiyatu ma'al ujamati. Al-alamiyatu ma'al ujamati. Iya. Nahwu Adama wa Idrisa wa Ibrahima wa Jibrila. Selanjutnya adalah isim alam majam. Contohnya Adam, Idris, Ibrahim dan Jibril. Nah, karena ini bukan berasal dari nama Arab. Iya. Maka tidak boleh bertanwin. Dan ini banyak, iya. Banyak termasuk nama orang Indonesia. Ya. Apakah nama Sunda, nama Jawa, nama Batak yang bukan dari berasal Arab. Nah, kalau kecuali kalau berasal dari Arab, siapa namanya Muhammad, itu berasal dari bahasa Arab pada orang Sunda. Iya kan? Iya. Jadi dipakai bukan orang Arab tapi pakai orang bukan non Arab itu kena bicara bukan orangnya tapi bicara nama. Iya, nama itu nama Arab. Maka tetap bertanwin. Nah, ketika nama itu bukan nama Arab sekalipun orangnya orang Arab tapi namanya non Arab maka masuk pada ujma. Iya. Yeah. Iya. Lanjut, Ustaz. Iya, silakan. Al-alamiyah tu ma'at tarkibil majdi. Iya. Nahdu ba'labaka wahab romauta. Iya. Isim alam dalam bentuk tarkib majdi. Isim gabungan. Iya, arti terkib, terkib masjid, yaitu isim yang apa dua kata melebur atau dua kata yang sudah ber, apa melebur ya. Depan mazaja itu arti bercampur. Iya. Iya. Dua kata yang sudah bercampur jadi ya. Menjadi contohnya, satu kata. Nah, contohnya Ba'labaka dan Hadramaut. Hadramaut, iya. Hadramaut. Nah. Baik, selesai. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Naam, barakallahu fiik. Putra jaziran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lanjutkan yang bagian kedua. Nanti baru baca. Ya, kalau sudah diterjelaskan nanti bacanya, Nak. Baik, yang kedua. Kalau tadi alam, isim alam, sekarang apa? Al-wasfu. Kata sifat. Berarti apa? Tidak semua kata sifat itu bertanwin. Ternyata ada yang tidak boleh bertanwin. Kenapa? Ada dua faktor. Li'illatain, disababain. Nanti jangan semua kata sifat ditanwinkan. Tidak. Yang kedua apa? Kalau tadi pertama al-alam, ini yang kedua. Al-wasfu. Kata sifat. Nah, illat pertama, al-wasfiyah. Kata sifat itu sendiri sebagai illat faktor. Al-wasfiyah. Berarti apa? Kalau bukan wasfiyah, kalau bukan kata sifat, enggak masuk. Ya. Yeah. Jadi kata sifat, wasfiyah, jadi apa kesifatannya? Yang kedua apa? Ziyadah. Ziyadah alifu wa lam. Coba kita urutlah, samakan dengan alam. Kita urut ilatnya biar enak dihafal. Ya. Apa? Ziyadah apa? Alif wa nun. Ya, alif wa nun. Ziyadah afan. Kok bisa ziyadah alif wa lam? Karena terbiasa alif wa lam ya. Ziyadah alif wa nun. Kemarin juga salah juga ya. Sebut ya alif. Karena sudah terbiasa alif wal lam ya. Ziyadah alifun, ziyadah alifin wa nunin. Tambah alif dan nun. Taib. Contoh. Apa? Atsyan. Ini kan atsyan yang haus. Atsyan, atash. Ya, atsyanu. Asalnya atisha. Itu kata kerjanya atisha. Ya, atash. Ya. Atsyan. Apa lagi? Jau'an. Ya, jau'an pada ju' asal kata ja'a ya ju'. Nah, ini kata sifat. Jau'an. Yang haus. Ini yang lapar. Jau'an. Terus, apa lagi? Ghadban. Ah, yang marah. Anta ghadban, huwa ghadban. Dia marah. Nah, ghadban. Asal apa? Ghadiba. Itu asal kata, ghadiba. Marah. Ini kata sifat. Ghadban. Menunjuk apa? Orang yang marah. Ghadbanu. Ziyadah alif wa nun. Atsyan. Jau'an. Ghadban. Orang Arab sebenarnya pakai za'lan juga. Itu bahasa fusah. Sama dengan ghadban. Za'lan. Marah. Yeah. Ada lagi? Syaba'an. Mana syaba'an? Kenyang. Syaba'an. Kenyang. Ya. Yeah. Syaba'an. Kenyang. Kenyang apa ini? Kenyang makanan. Kalau kenyang air? Royyan. Royyanu. Gak boleh bertanya. Royyanu. Ini kenyang. Daripada rawiya. Rawiya orang sudah minum air. Rawaitu. Nah. Bukan rawa. Rawitu. Saya kenyang air. Apa nama bahasanya? Ya. Hah? Gembong, kalau gembong masuk angin kan? Lagi-lagi. Kalau kenyang makan namanya syaba'an. Nah, ana syabi'tu, saya kenyang. Nah, sungguh minum. Afan, rawitu. Nah, saya kenyang juga, tapi kenyang air. Kenyang juga namanya ya? Terserah. Susah juga bahasa Indonesia ya. Jadi beda. Jadi kenyang, belum tentu kenyang apa? Kenyang makanan. Ada juga kenyang air. Minum air dan gak bisa minum lagi. Sudah penuh perutnya minum air. Nah, namanya Rayyan. Namanya salah satu nama surga juga. Kalau nama surga, Rayyan kan? Juga, nah itu gak boleh ditanya ya, karena itu nama. Nah, kalau di sini apa? Sifat. Nah, kalau dia masuk apa? Nama, Rayyan itu nama pintu. Daripada pintu surga kan? Bagi orang yang berpuasa. Yang senang berpuasa. InsyaAllah, Rayyan. Taib, Rayyanu. Ini Syaba'an, lawannya Rayyan. Kenyang, kenyang makan, ini kenyang air. Nah, lawannya jau'an. Nih, jau'an. Nah ini lawannya. Atsyan. Lawannya apa? Rayyan. Ini lawan kata nih ya. Nah, ini lawannya. Ini lawan kata daripada jau'an. Syaba'an, kenyang. Lawannya mana? Jau'an, lapar. Nah, atsyan. Nah, kalau bahasa ada haus ya. Lapar, ini haus. Tapi kenyangnya enggak ada ya. Kenyang makan, kenyang air. Kenyang juga. Tahu lah bahasa lagi. Ya. Baik. Ini enggak boleh bertanwin. Kenapa? Termasuk dia wasf, kata sifat. Terus. Al-wasfiyah. Nah. Tambah ilat yang kedua. Ilat yang kedua. Baik, apa ilat kedua apa sesuai itu wazan fiil ya, biar sesuai dengan apa, dengan isim alam, biar mudah ngapalnya. Nah, dan juga bisa membandingkan waznul fi'li. Ini salah satu apa cara mengajarkan santri atau siswa diurut itu supaya dia mudah tuh ngapal, mudah ngapal. Kalau menghafal yang pertama akan mudah yang kedua nih, akan berurut sekaligus membandingkan antara yang alam dengan kata sifat. Terkadang apa? Terkadang bisa campur aduk dia. Suruh apa? Tanya itu. Ma'illa ta'atsan ma'illa katanya apa? Alamiyah dan ziyadah alif nun. Dikira ini isim alam. Padahal ini wasfiyah kata sifat. Nah. Baik. Wazan fi'il. Apa contohnya? Ahmar. Nah. Nah, ini kan wasf kata sifat ini, ahmar. Nah, apa itu ahmar? Merah. Nah, ahmar. Timbang apa? Af'al. Kalau alamiah Ahmad. Ahmar, pola yang sama kan? Ahmad, ahmar. Semua warna yang pola begini, wazan fi'il, enggak bertanwin. Ahmar, aswad, abyad, akhdar, apa lagi? Asfar, akhdar, azraq, asmar. Atau asmar enggak? Kuning. Itu asmar. Kalau kuning itu asfar. Kalau asmar? Merah. Ahmar merah. Ungu banafsaji. Asmar itu sawo matang. Ini kulit kita ini sebagian Asia itu, nah namanya sawo matang atau kuning langsat. Itu asmar. Iya. Baik. Nah, saya tulis ya. Asmar. Pola yang sama. Ahmad. Asmar. Iya. Ini wasaf. Wazan fi'il. Apa lagi? Kata sifat? Afdol. Betul. Ya. Ini enggak boleh bertanwin. Afdol. Mana afdal? Yang lebih afdal. Itu afdal. A'raj. Ati a'raj. Yang pincang. Ya, jalan enggak lurus. A'raj. Sama timbang af'al. Kena kata sifat. A'raj. Yang pincang. A'ma. Yang buta. Nah, a'ma. Cuma kalau a'ma, kembali tadi. Cuma harakat akhirnya tidak jelas. Muqaddara. Kalau ini jelas. Ahmaru, asmaru, afdalu, a'raju. Kalau ini enggak bisa diharakatkan. Nah, tetap dia i'rabnya sama seperti yang Yahya tadi. Hanya harakatnya apa? Dhammah dan fathah. Tidak ada kasrah. Nah, a'ma. Yang buta. Taib. Ini apa? Wasfiyah dan wazan fi'il. Jangan campur aduk dengan isim alam. Itu Ahmad. Ya. Atau Akmal. Nah, Akmal bisa kalau itu nama orang masuk alamiah. Kalau Akmal dia kata sifat, mana Akmal lebih sempurna masuk pada wasfiyah. Sama-sama juga tidak bertanwin. Ya. Kembali kepada niat. Maksudnya apa? Apakah nama orang si Akmal atau Anda maksud kata sifat lebih sempurna? Nah. Sama kedua-duanya enggak boleh bertanwin. Baik. Fak yang ketiga, al wasfiyah. Ah, urutnya apa? Ta'nis ya. At ta'nis. Ta'nis apa? Ah, tidak. Ah, ini bedanya. Ta marbuta enggak masuk. Tidak masuk ta marbuta. Yang masuk apa? Ta'nis al maksura, ta'nis. Baik, ta'nis mamdudah. Ya. Ta'nis al mamdudah. Alif mamdudah. Kemudian apa? Au al maksura. Ta'nis mamdudah atau maksura. Ta'nis ta marbuta tidak masuk. Kenapa? Itu bertanwin. Karimatun. Kan karim itu kata sifat. Karimatun, rahimatun, jalilatun, kabiratun, saghiratun. Itu kan kata sifat kan? Tapi itu bertanwin. Kenapa? Karena itu ta-nya ta marbuta. Nggak masuk di sini. Nah itu nanti membedakan dengan isim alam. Kalau isim alam ta marbuta masuk. Kalau sini ta marbuta tidak masuk. Yang masuk adalah ta'nis mamdudah atau ta'nis mamdudah, alif, dan setelahnya hamzah. Tapi ini apa? Zaidatan, tambahan. Nah, mana itu? Mu'anas pada laun, warna. Apa warna? Hamra. Ini, Zaidah harfa hamra, ahmar kan? Hamra, enggak bertanwin. Hamra, samra. Abyad, bayda. Aswad, sauda. Asfar, safra. Apa lagi? Khadra. Khadra. Nah. A'raj, arja. Arja. Itu mu'anas ya? Arti arja yang pincang. Siapa? Wanita. Perempuan. Kalau ini laki-laki. A'raj. Kalau ini arja yang pincang. Siapa? Perempuan. Taib. Kalau orang perempuan. Kalau hewan, betina. Bisa jadi kambing pincang kan? Taib. Tapi kita kan apa? Bukan perempuan. Tapi apa? Betina. Sekarang banyak pemakai salah ya. Binatang bilang perempuan. Taib. Nah, apa lagi? Yang mamdudah ini sudah diantaranya. Terus, maksura. Fudla. Afdal fudla. Fudla. Timbangan fu'la. Husna. Ahsan. Nah, ini ahsan masuk sini. Ahsan. Nah, ahsanu. Sudah? Nanti ada fi'il juga. Ahsanta. Lain lagi itu. Kena ada tanya kamu, ahsanta ya akhi, anda bagus. Ini ahsanu. Enggak ada ahsanun, ahsanu ahsana. Untuk perempuan husna. Husna. Al-Qur'an. Coba Al-Qur'an apa? Di mana terdapat kata husnanya? Ajaib walillahil asmaul husna. Perhatikan itu, al-husna ini kata sifat. Menunjukkan paling atau lebih. Nah, untuk mu'annas, kalau mudhakarnya ahsan. Nah, kalau mu'annas apa? Husna. Atau husna, paling bagus. Kenapa di situ mu'annas? Karena mausuknya apa yang disifat itu mu'annas. Al-asma. Kan jamak dari isim. Itu kan jamak kan? Mu'annas. Walillahil asma'ul husna. Bagi Allah, nama-nama yang paling bagus. Enggak ada lagi tuh. Ya, itu superlatif. Nah, husna. Lagi-lagi saya kata kenapa? Cuma ini tanda i'rabnya muqaddarah. Tak nampak dhammah dan fathahnya. Demikian fudla tak nampak dhammah dan fathahnya. Enggak bisa. Ini muqaddarah. Nah, fushah. Kalau afsah, afsahu. Afsahul lisan. Afti afsahul lisan, bahasa yang paling fasih. Afsah. Iya, ini untuk timbangan mudzakkar, afsah. Kalau ada fusha. Nah, sini fusha. Toi fusha. Antum sering dengarkan lughah fusha. Betul? Al-lughah fusha. Iya. Kenapa pakai al-fusha? Karena mu'anas. Lughahnya mu'anas. Maka fusha. Naatnya fusha. Iya. Bukan afsa. Bukan lughah afsa. Enggak. Lughatul fusha. Arti lughatul fusha? Bahasa yang paling fasih. Nah. Iya. Nah, ini mu'anas. Kenapa mu'anas pakai? Karena ini mu'anas. Nah, ini berarti apa? Fusha. Nah, ini tidak boleh bertanwin. Taib. Berapa menit lagi tuh? Terakhir. Kayaknya terakhir nih. Ada empat kalau tidak salah ya. Taib. Yang keempat. Ilat yang keempat adalah. Bukan ilat ya. Yang bagi keempat. Wasaf. Al-wasfiyah. Apa? Al-udul. Utambah al-udul. Sama. Al-udul. Iya. Al-udul. Berapa? Untuk kata sifat, polanya. Ini kata sifat ya. Polanya. Mas. Fa'la. Atau. Fa'la. Yang kedua apa? Fu'al. Ya. Itu polanya. Untuk ini untuk adat. Al-adad, arti adat bilangan angka. Untuk adat ini polanya. Seperti masna daripada isnan. Dari kata isnan jadi masna. Masna. Iya. Masna. Iya. Fa'la masna. Kemudian apa? Sulas, fu'al. Sulas. Maka masna wa sulasa. Demikian sulasa, ruba'a, khumasa, sudasa. Nah. Udkhulu masna masna. Arti masna masna? Masuklah isnain isnain. Dua-dua. Nah. Udkhulu sulasa sulas. Sulas. Udkhulu sulas. Ay udkhulu salasa salasa. Masuk tiga-tiga. Sekaligus tiga-tiga. Nah ini makna apa? Nah, pola begini tidak boleh bertanwin. Di mana terdapat ini? Ah, di mana terdapat? Al-Quran? Fankihu. Terus? Ma tawbalakum minan nisa. Ya, antum malu. Fankihu? Ma tawbalakum minan nisa. Masya Allah, antum hafal ayat itu. Ayat lain tidak hafal antum. Baik. Insya Allah, pengenapan kita lanjutkan ya. Nah, iya, penutup yang indah itu. Antum tahu maknanya ya, lebih paham antum maknanya. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, yeah. Dan semoga para sahabat Roja bisa menyimak dan semakin paham ya Ustaz. Iya. Yeah. Dan ini kita saya merupakan paham, terutama yang terakhir. Terakhir. Ya. Kita ada ikhwah di studio Ustaz, masih bisa diberikan kesempatan untuk membaca Ustaz. Iya. Satu aja barangkali. Baik. Iya. Yeah. Tafadhol. Mungkin Ibrahim. Hah? Sani. Sani. Coba baca yang kedua boleh. Iya. Sanian. Al-wasfiyatu ma'aziyadatil alifi wan nuni nahwu atshana jau'ana syab'ana wa ghadbana. Baik, cukup yakfi. Syarat itu saja ya. Mungkin ada pertanyaan ya. Abu Lukman. Baik. Iya. Baik, jazakallahu khairan. Dan sudah kurang lebih 1 jam setengah, Ustaz. Ya, tidak ya. Berasa kita belajar ya. Bahasa Arab, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan sahabat Loja dimanapun bisa tetap setia mengikuti dan semakin diulang semakin paham kita akan pelajarannya, Ustaz. Iya. Baik, ada pertanyaan satu, Ustaz. Ini cukup penting, Ustaz, untuk antum jawab, Ustaz. Iya. Pertanyaannya terkait dengan bulan Ramadan, Ustaz. Iya. Masih ingin belajar bahasa Arab di bulan Ramadan, Ustaz? Hmm. Untuk jam tayangnya seperti apa, Ustaz? Saya kembalikan kepada Roja. Iya, insyaallah saya akan hadir insyaallah. Insyaallah. Iya, kita gunakan kesempatan bulan Ramadan apa? Malam ya, insyaallah saya akan usaha untuk hadir di sini. Baik, untuk meraih kemuliaan insyaallah Ramadan. Baik, semoga dipermudah oleh Allah. Ibadah kan? Insyaallah. Ibadah apa saja kita bisa isi Ramadan ini. Ya. Baik, kemudian pertanyaan terkait dengan isim, Ustaz. Mm-hmm. Ada penanya yang ingin bertanya tentang isim yang marfu, Ustaz. Iya. Seperti apa itu, Ustaz? Marfu itu kembali pada tanda. Ya, kalau kita ini bicara tentang apa? Tidak boleh bertanwin. Nah, kalau bicara tentang marfu itu adalah isim yang harakatnya dhammah, itu dikatakan isim marfu. Harakat akhirnya dhammah itu marfu. Termasuk fi'il mudhari yang berharakat dhammah dikatakan apa? Fi'il marfu. Ya. Itu bahasa apa mudahnya ya, untuk bagi pemula. Ya. Tentu nanti ada tanda lain, itu tanda asli. Nanti ada selain dhamma, pengganti dhamma, namanya alamah far'iyah. Nah, tanda cabangnya. Jadi ada cabang. Kalau asalnya dhamma, itu roh. Kalau dia mansub asalnya fathah. Kalau dia apa jar asalnya kasrah. Dengan terlebih setiap isim yang harakat akhirnya dhamma dikata isim marfu. Termasuk apa? Nah, Ahmadu itu isim marfu. Cuma marfunya tidak boleh bertanwin. Nah, jadi marfu ini ada bertanwin ada tidak? Muhammadun isim marfu. Kenapa? Akhir dhamma. Ahmadu isim marfu, akhirnya dhammah. Jadi marfu itu tidak melihat tanwin enggak tanwinnya. Iya, yang jelas dia dhammah. Mau dhammah bertanwin atau enggak bertanwin dikatakan marfu. Mungkin itu jawab singkatnya ya bagi pemula. Iya. Jazakallahu khairan Ustaz, dan tampaknya itu pertanyaan terakhir saya di kesempatan ya malam ini. Mungkin penutup dari antum Ustaz. Baik, mudah-mudahan kajian kita ini apa bisa kita pahami dengan sebaiknya. Ya, sekali lagi tadi sudah diingatkan, tolong untuk di murajaah. Dengan sering murajaah insyaallah akan lebih apa lengket ilmu ini di apa di hati kita insyaallah, dan insyaallah akan lebih mudah untuk dipahami. Demikian saja, wallahu a'lam bishawab.